Ikhwan fil din azumullah, kita teruskan. Nah, yang berikutnya sebagaimana yang tadi terakhir kita sampaikan dalam hal ini sebagai bekal bagi seorang dai, yakni dia harus memahami bekal seorang dai terkait dengan yakni al-mad'u. Kait dengan al-mad'u. Dia harus basirah, memiliki basirah tentang mad'u. Dan dia dalam hal ini harus mengetahui uslub dan sarana wasail-wasail yang dia pakai untuk berdakwah. Nah, seorang dai memerlukan ya, perlu untuk memahami uslub-uslub dan wasilah-wasilah bagaimana dia menyampaikan dakwahnya. Ini untuk mereka yang berdakwah bil lisan, dengan untuk menjelaskan, menyampaikan bayan. Ada perbedaan antara uslub dan wasilah. Kalau di dalam masalah wasilah dikatakan bahwa wasilah itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai suatu perkara yang disukai secara harfiah, secara bahasa disebutkan tawassulu ila syai' biraghbah, tawassulu ila syai' biraghbah, sampai kepada sesuatu atau mencapai sesuatu dengan rasa senang. Nah, baik. Ada juga yang mengatakan bahwa wasilah itu adalah jalan-jalan yang digunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan dakwahnya. Nah, ini mungkin lebih jelas. Jalan-jalan yang digunakan atau sebab-sebab yang digunakan oleh seorang dai untuk menyampaikan dakwahnya. Bagaimana dakwah itu bisa tersampaikan? Nah, tadi kita katakan ada perbedaan. Nah, mereka yang membedakan antara wasilah dan uslub, ada yang mengatakan bahwa uslub itu adalah ilmu yang digunakan untuk yang ilmu atau tentang bagaimana dia secara langsung menyampaikan dakwah. Ilmu atau metode yang secara langsung dia gunakan untuk menyampaikan dakwah. Sedangkan wasilah, nah, itu dibedakan dengan ini sebagai asya, hal-hal yang sifatnya material, nah, yang dari asya tersebut seorang dai menyampaikan dakwahnya. Ini wasilah, sebab sarana, ya, sarana yang dengan sarana itu dia menyampaikan dakwah. Kalau uslub, cara dia menyampaikan dakwahnya. Nah, dari mana dia dapatkan mempelajari uslub-uslub ini, cara ini? Dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Uslub bagaimana Allah memaparkan di dalam Al-Quran tentang Tauhid. Kadang-kadang dalam bentuk hiwar. Langsung. Dialog, ada gambaran dialog misalnya. Nah, kadang-kadang dalam bentuk kasos. Cerita. Ya, cerita. Umat-umat kejadian terdahulu. Atau sekedar nam, ini penyampaian. Ada misalnya tarhib, ada tarhib. Ya. Nah. Baik. Sebagian ulama membagi wasilah itu menjadi dua. Nah, ada yang menyatakan wasilah yang pertama adalah wasilah adiyah, wasilah yang biasa, yang sifatnya bukan ibadah. Yang kedua, wasail-wasail ta'budiyah. Nah, ada wasail-wasail yang ta'budiyah. Ya, ta'budiyah ini berarti tidak boleh tidak, harus berdasarkan nas. Ada keterangannya dalam Al-Quran dan Sunnah? Ya sudah. Tapi kalau wasilah-wasilah yang adiyah, nah, mungkin di zaman Rasulullah enggak ada, zaman kita ada. Alat sholat, kabir sholat misalnya. Ya, mahat misalnya. Mahat ya. Dalam di zaman Rasulullah kan enggak ada mahat. Jadi kalau misalnya kita katakan itu masuk wasail ta'budiyah, nah, beda berarti mahat yang kita dirikan. Sekolah-sekolah untuk dakwah kita dirikan. Ya, madrasah-madrasah, tempat-tempat ta'lim. Nah, tidak. Itu wasail-wasail yang sifatnya adiyah. Hal-hal yang sifatnya dia itu nah, sesuatu yang bukan ibadah. Nah, sehingga yani bahkan bisa di sebagian ulama memasukkan ini dalam konteks bahwa semacam ma'had ya. Itu memang di zaman Rasulullah tidak ada, tapi ada hal-hal yang menunjukkan isyarat ke sana ke arah sana. Jadi kan apa? Sebagaimana Rasulullah ya dengan para sahabat kalau waktu dulu yang menjadi pusat untuk ta'lim itu masjid. Nah, kemudian sedangkan untuk para akhwat muslimat itu mereka disediakan satu hari khusus oleh Rasulullah di sebuah tempat. Ya. Ada kan seperti itu? Nah, enam. Qala rahimahullah. Kemudian nah. Jadi wasilah tadi, ada yang mengatakan wasilah tadi, wasilah yang sifatnya adiyah dan wasilah ta'budiyah. Ada juga yang membagi, menyebutkan wasilah itu ada yang wasilah kharijiyah. Wasilah-wasilah kharijiyah. Nah, itu terkait dengan sebab-sebab untuk menyiapkan hal-hal yang sesuai. Nah, ini menjadikan sebab-sebab yang di luar bagian dari dakwah mungkin bisa dikatakan sebagai wasail adiyah juga seperti itu. Kemudian wasail yang sifatnya dia wasail tabligh, nah bisunatin mubasyarah yang mungkin diistilahkan dengan uslub tadi. Ya, nah. Baik. Yang kedua ini wasail-wasail yang dia merupakan sarana untuk penyampaian dalam bentuk yang langsung, bisa dalam bentuk menyampaikan dalam bentuk ucapan. Ya, nah ucapan itu dalam bentuk muhadharah seperti ini. Ya, enam atau pertemuan-pertemuan yang khusus atau perorangan. Ya, individu sebagaimana juga dilakukan oleh Rasulullah. Kadang satu orang diajak, mungkin tidak secara resmi diajak disampaikan, tapi mungkin kebetulan bertemu, duduk berdua, kenalan. Nah, jadi dialog sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, bisa juga dengan yakni tulisan, majalah, buletin, ya, atau di situs-situs. Nah, kita punya situs dakwah Salafi Orhid atau Forum Salafi Net dan seterusnya. Nah ini nah, melalui hal yang demikian. Kemudian bisa juga dengan ya ini sarana-sarana sifatnya pribadi atau ya hal-hal yang lain lagi dengan rekaman-rekaman, ya, mengukilkan kalamnya, dakwahnya seorang asatid ataupun ini faedah yang mungkin kita ingin menyampaikan kepada orang lain lewat. Nah, hal yang demikian. Baik, ikhwani fillah jazakumullah. Kembali, yang paling penting dari masalah ini tadi yang terkait dengan kita, yang sesuai yang apa yang kita akan kita apa namanya tema yang antum gagas, bahwa yang menjadi titik penting adalah menjadikan ma'had itu sebagai saat jantung dakwah. Dalam hal ini tentunya dengan semua elemennya, ma'had atau kita kenal dengan pesantren, itu harus ada, kalau mereka mengatakan harus ada kiai. Ya, kita apa? Ustadz ya, ada ustadz yang mengampu, ada santri. Nah, kemudian ada kitab, ada, nah, yang akan dibahas, yang akan dipelajari. Nah, hal yang seperti ini harus ada. Ada masjid, tempat apa, ibadahnya, atau menjadi tempat kajian-kajian ilmiahnya. Dan ada, nah, kalau dia misalnya dia apa? Asrama untuk pondok. Nah, ini terkait dengan itu, maka yang sangat dibutuhkan, yang menjadi titik penting di sini, yang paling utama adalah bagi masing-masing du'at. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebuah muadharah beliau menyebutkan, ya, terkait dengan tadi yang kita bahas adalah basirah. Dalam hal ini terkait dengan da'inya. Apa yang harus dimiliki seorang da'i? Tadi kita sebutkan beberapa sifat dan akhlak. Ya. Nah, di antara adab-adab da'i itu, bahkan beliau menyebutkan tidak hanya seorang da'i saja, tapi banyak. Mungkin di satu tempat, di satu lokasi, atau di satu ma'had yang akan didirikan, ataupun satu lingkungan, itu ada beberapa orang memiliki kemampuan yang sama. Atau memiliki keinginan yang sama, punya bekal, sama-sama punya bekal ilmu. Nah, dikatakan oleh beliau rahimahullah, wa min adabid du'at, maka yang wajib dari para da'i itu adalah mereka, yang paling utama adalah ta'awunuhum. Mereka harus yadan wahidan, dengan satu tangan, dalam artian mereka bahu-membahu. Tidak boleh seorang da'i itu punya tujuan, punya cita-cita, ya, punya sifat, punya keinginan, perkataan dia saja yang diterima, yang lain tidak. Perkataan dia yang didahulukan, yang lain tidak. Ini bukan juga akhlak seorang da'i. Itu kan menunjukkan akhlak tawadu' tadi tidak ada. Nah, bahkan seorang da'i harus, yang menjadi cita-cita dia, menjadi tujuan dan keinginan dia adalah bahwa dakwah itu diterima. Tidak penting apakah diterima dalam keadaan ketika dia masih hidup atau sudah mati. Nah, dakwah itu diterima oleh umat, masyarakat, atau tempat dia, di mana dia berada, tidak penting. Nah, kadang-kadang mungkin kalau misalnya dia bukan seorang yang memiliki ilmu, tapi dia pandai membawa dirinya di kalangan masyarakatnya, cuma dia tidak pandai menerangkan bahwa Islam itu seperti ini. Tapi dari penampilan, dari perilaku, dia tunjukkan, inilah Islam. Dia tidak berharap mereka bisa menerima atau tidak pada saat itu. Ya, orang kemudian mengaji, bukan itu jadi tujuan dia. Mending mereka tahu bahwa inilah Islam. Kalau mereka mengikuti, meneladani dan mencontoh perbuatan dia, kadang-kadang kan ada sebagian tempat daerah melihat ada sebagian salafi diceritain di belakang, istilahnya digunjing. Masya Allah, emas itu, ya, orang baru ini, masya Allah. Ya. Mungkin tidak pernah dia nyampaikan dakwahkan, tapi kok santun ya. Setiap bertemu dengan kita salam. Padahal tidak kenal, bahkan di satu sebagian tempat kadang-kadang orang-orang tua ataupun anak-anak mudanya sudah sengit duluan, ya, melihat penampilan dia pakai sarung atau pakai jenggot, ini sudah curiga. Nah, tapi dengan, dia nggak punya ilmu untuk menyampaikan bahwa Islam itu harus begini, pakaian itu harus begini, tapi dia sampaikan dengan perilaku. Setiap bertemu, assalamualaikum. Ada kerja bakti, dia bantu. Nah, dia ikut bersama-sama dalam masalah kegiatan-kegiatan masyarakat di tempat dia. Nah, ya. Bagaimana dia misalnya ada yang sakit, dia sambangi, dia ziarahi, dia kunjungi, dia tanya keadaan. Ini adalah bagian dari dakwah. Nah, mereka akan semakin tahu. Nah, ternyata orang yang berpenampilan seperti ini tidak selamanya menyeramkan. Nah, ini yang perlu kita cermati. Nah, kemudian ikhwan fillah jazakumullah, yang menjadi cita-cita yang tujuan dia adalah antuk balad dakwah. Dakwah atau kebenaran itu sampai. Nah, muncul dari dia atau dari orang lain. Nah, apakah dia yang menerangkan, menjelaskan al-haq tentang Islam, tentang Allah, ataukah lewat orang lain, da'i yang lain. Tidak penting. Selama dia masih menginginkan kalimat Allah, kebenaran itu yang muncul, yang tersampaikan, maka jangan pernah punya keinginan bahwa diterima itu dari kamu. Dari kita. Ya. Harus dari kita. Tidak. Nah, itu bukan da'i yang ikhlas. Bukan da'i yang jujur. Nah. Ya. Baik. Sehingga wajib atas seorang da'i itu bersama-sama dengan yang lainnya, mereka saling membantu dan bermusyawarah dalam urusan mereka. Nah, digambarkan oleh beliau ya, sebagai perbandingan. Kenapa du'at salafiyin, dan ini sebagian asatidz akabir ya, sering memberikan contoh juga kepada kita. Nah, dulu juga Syekh Rabi hafizahullah, kenapa kalian ini? Nah, selama menyalahkan kita, misalnya artinya menegur kita. Ya, orang ikhwanul muflisin, ikhwanul muslimin itu mereka bid'ah hizbiyun, mereka berpecah belah sering, tapi enggak pernah sampai ketahuan, sampai ke tersebar di alam maya ya, di internet. Tapi ketika salafiyin yang mungkin berselisih, tersebar ke seluruh dunia. Nah, artinya, nah, sisi yang lain dan gambaran seperti ini di kalangan hizbiyun, di kalangan du'atus syar, penganjir-penganjir, penyeru-penyeru kejelekan, mulai dari yang kekufuran sampai kebid'ahan, kemaksiatan, mereka tolong-menolong satu sama lain. Iya enggak? Masalah kemaksiatan. Nah, bagaimana propaganda mereka untuk menelanjangi kaum wanita muslimah? Apa yang mereka usahakan? Mulai dari media massa sampai nah, dikerahkan untuk menarik muslimat agar telanjang. Tidak menggunakan pakaian syar'i. Ya. Seperti ini dua atau syar. Hizbiyah juga demikian. Nah, ta'awun mereka untuk menggagas, melariskan kebatilan-kebatilan, syubhat. Mulai dari jaringan-jaringan nah, yang tinggal lisan per lisan sampai nah, tulisan dan internet. Semua ta'awun untuk menyebarkan. Kenapa kita salafiyin, ahlu sunnah tidak demikian? Nah, diingatkan juga. Kalau mereka seperti itu, maka ahlu sunnah lebih pantas. Lebih aula untuk berta'awun di dalam menjalankan dakwah, kata beliau. Nah, diingatkan oleh beliau dengan ayat beberapa ayat. Misalnya diantaranya surat At-Taubah. Ya, bahwa di dalam Al-Quran, kalau kita melihat dalil-dalil Al-Quran, kita akan dapati bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan, memberikan sifat kaum mukminin itu adalah sebagai sifat makhluk hamba-hamba Allah yang bersatu padu. Hadis Rasulullah juga demikian. Nah, al-mukminil mukmin kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lain seperti satu bangunan yang saling menguatkan, bukan saling meruntuhkan, saling nah, menguatkan. Ya, ada yang menjadi batanya, ada yang menjadi pasirnya, airnya, tanahnya, kemudian kerikilnya, ada yang menjadi semennya. Ada yang menjadi kapurnya, ada yang menjadi catnya, semua. Ada yang menjadi besinya. Ini mereka semua kaum mukminin. Nah, mereka dalam hal perasaan kasih sayangnya sebagai satu batang tubuh. Nah, tidak ada batang tubuh kita satu anggota tubuh yang satu yang kanan benci sama yang kiri. Ya, walaupun tidak pernah bertemu. Ya, tidak ada kebencian dalam hati mukmin dengan mukmin yang lain. Anggota tubuh kita pun demikian. Coba antum sebutkan. Mana anggota tubuh kita yang tidak pernah bertemu, tapi kalau yang satu sakit, yang lain juga kesakitan. Hah? Yang lain juga merasakan sakit. Padahal tidak pernah bertemu. Ada enggak? Tahu? Nah, telinga kita ini. Iya. Pernah bertemu? Tidak pernah bertemu ya. Tapi subhanallah, kalau yang satu sakit, yang lain juga merasakan sakit. Ya enggak? Antum ada yang kiri sakit, yang kanan protes. Nah, enggak peduli. Enggak, tetap dia merasakan kita yang pusing, karena kita punya dua-dua. Nah, ikhwani fiddin, azakumullah. Nah, seperti itu digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd. orang mukmin yang laki-laki dan mukmin yang perempuan, ya, mereka satu sama lain itu sebagai wali, orang yang saling berkasih sayang, dekat, saling membela, saling menolong. Nah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Saling mengajak kepada yang ma'ruf, saling mencegah yang munkar sesama mereka. Nah, apalagi dalam hadis Rasulullah bahkan diingatkan kita apa? Unsur akhaka dzalim wal madzlum. Tolong saudaramu yang zalim sekalipun dan orang yang terzalimi. Nah, sebagian sahabat menanyakan, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi jelaslah kita tolong. Tapi bagaimana dengan orang yang zalim ini kita menolongnya? Pegang tangannya, jangan sampai dia berbuat zalim lagi. Diingatkan dia, dinasihati. Ini tahu. Nah, kita menolong, menolong dia. Kemudian dalam firman Allah yang lain, surat Ali Imran, wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kamu satu golongan umat, sekelompok orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Nah, yang menganjurkan kepada yang baik, mengajak, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Nah, diingatkan oleh Allah. Dalam hadis tadi, ya, al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Nah, kemudian beliau mengingatkan, sekaligus sebagai tahdir ini, ya, tahdir buat para, nah, kita, para duat. Nah, karena kita semua adalah duat, maka ini peringatan ini adalah bagi kita. Qala inna syaitana yulqi fi qalbi da'iyati syai'an min karahiyati da'iyatin mithlih. Sungguh syaitan itu yulqi, melemparkan ke dalam hati seorang da'i sesuatu, yakni nah, dari sebagian kebencian, ketidaksenangan. Nah, terhadap da'i yang semisal dia, rasa tidak senang dengan sesama dai. Nah, halus. Ini dari wujud yang kita katakan tadi. Ikhlas itu sulit. Nah, riya itu luar biasa banyak warnanya. Nah, mungkin dia selamat, tapi dari satu sisi, nah, ketidakikhlasan itu bisa menyerang. Nah, misalnya dalam seperti ini. Ada muncul di dalam hatinya ketidaksenangan dengan atau terhadap dai yang lain. Nah, la yuhibbu an yakuna mithlah fi najahid dakwah. Kan luar biasa. Tidak suka kalau dai itu sama berhasilnya berdakwah seperti dia. Kalau dia hadir banyak yang datang, nah dia enggak ingin kalau dai itu juga seperti itu. Nah. Ya. Kalau dia datang ke suatu tempat diundang, fasilitas lumayan enam, demikian luar biasa, dia enggak ingin dai itu juga seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Ya, mudah-mudahan tidak ada. Nah, taib. Bal yakrah an yataqaddama hadza fin najah. Bahkan dia tidak suka kalau dai yang lain itu lebih sukses daripada dia. Ya, nah, tidak senang kalau itu lebih berhasil daripada dia. Ini lebih bahaya. Nah, lebih diterima orang daripada dia. Dan ini adalah salah satu bentuk ketidakikhlasan. Penyakit yang menyerang dalam seperti ini adalah hasad. Ya, yang dikatakan oleh Syekhul Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan hasad, antakraha nikmatallahi ala ghairik. Nah, kamu tidak suka nikmat Allah jatuh pada orang lain. Ini luar biasa sudah. Nah, padahal kalau definisi para ulama yang lain mengatakan kita ingin nikmat yang dirasakan orang itu lenyap. Ya. Nah, ini Syekhul Islam menyebutkan kamu tidak senang nikmat Allah jatuh kepada seseorang, ya. Apakah kamu ingin hilang nikmat itu atau datangnya kepada kamu itu tidak penting. Tapi ketika kita tidak senang orang lain mendapatkan nikmat, itu sudah sebuah kedengkian, hasad. Yang dikatakan oleh Rasulullah, ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al-khatam. Seperti nah, api yang membakar, mengamakan kayu, melahap kayu. Ya, dia menghabiskan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Nah, waliyadu billah. Taib. Nah. Maka, yang wajib atas setiap da'i kita adalah bernam satu bersama-sama saudara kita yang lain, sesama dai untuk menjalankan dakwah sesuai dengan kadar masing-masing, dengan kemampuan masing-masing, kedudukan masing-masing. Ada yang dia bisa berdakwah, tidak bisa menyampaikan banyak, tapi dia nah pandai mungkin dalam cara yang lain, dengan cara yang lain, dengan menulis misalnya, atau mungkin dia punya kedudukan, ya. Nah, keutamaan dakwah ini seperti yang disebutkan juga dalam hadis Rasulullah, man dalla ila khairin kafa'ilihi, kan begitu. Nah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan itu sama seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Dan kalau Allah menunjuki seseorang lewat tangan kita, itu lebih berharga daripada unta merah. Tidak kita yang langsung memberi dia enam pemahaman ilmu, tapi kita mengarahkan, coba kamu datangi majelis ini, coba kamu ke ustaz ini. Itu sudah sama kita mengarahkan dia kepada kebaikan seperti dia yang mendatangi kebaikan itu. Pahalanya pun dia dapat, pahalanya dia dapat, kita pun mendapatkan pahala yang enam dia peroleh, tidak mengurangi pahala dia. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, sehingga hal-hal yang misalnya ada keinginan, enam ketamakan ataupun ambisi ketika kita melihat yang lain lebih berhasil daripada kita, mendapatkan banyak teman, disambut diterima di sebuah RT misalnya, sebuah kampung misalnya, alhamdulillah, artinya orang sudah mulai mengenal dakwah kita. Nah, kan itu yang mestinya jadi tujuan. Taib. Nah, ini yang diingatkan oleh beliau. Nah, kemudian kalaupun misal sebagaimana kita dalam manusia Bani Adam itu kulluna khata, ya, senantiasa banyak salah dan banyak kekurangan, tambah lagi musuh-musuh kita. Nah, kita yakni rentan untuk selalu tergelincir salah. Maka kita saling bantu. Nah, di sinilah kalau misalnya mau diterapkan, antum pernah dengar faedah. Nah, ta'awan fima tafaqna wa ya'tadziru ba'duna fima ikhtalafna. Itu bukan digebyahu, ya. Bukan untuk semua secara umum. Ini berlaku untuk di kalangan mereka yang memiliki mazhab yang sama, akidah yang sama. Ya, sama-sama di atas manhaj akidah yang lurus sahih salafi sunni. Ketika mereka mungkin dalam keadaan memahami sesuatu yang berbeda, ya'tadzir ba'duhu. Nah, di sana mereka bukan dengan hizbi, bukan dengan bukan dalam masalah-masalah yang prinsipil, ya, yang pokok. Nah, ketika dalam mereka sepakati dalam hal-hal yang jelas, ya, tidak melanggar prinsip ahlus sunnah misalnya, nah, mereka ta'awun. Nah, ada hal-hal yang sifatnya benturan-benturan, gesekan dalam masalah urusan dunia yang tidak melanggar prinsip pokok salafi, ahlus sunnah, beri udzur. Tersinggung temannya karena dia sesama misalnya dalam majelis, ya, jalan lupa kalau bawa tas berat, senggol kepala ikhwannya, marususan. Nah, minta dimaafkan tadi relakan atau dalam urusan yang lain. Tapi ketika dalam masalah-masalah yang sifatnya pokok, ya, dijelaskan tidak mau menerima, lain urusannya. Nah, ikhwani fiddin azakumullah, ini hal-hal yang terkait dengan dakwah. Kenapa kita membahas ini, ya? Dan tidak membahas dalam artian menyinggung sama sekali mungkin terkait dengan ma'had, yang itu adalah tempat wadah, ya. Seperti yang kita katakan tadi, ma'had ini majelis-majelis ta'lim seperti yang kita adakan di masjid ataupun di tempat yang lain, itu adalah sekedar sarana wasilah, ya. Ada wasilah tadi, wasilah adiyah, ada wasilah yang ta'abudiyah. Yang menyampaikan dalam maksudnya forum-forum majelis, itu, ya, disesuaikan dengan kondisinya. Dan ini terkait dengan pembahasan ma'had. Ma'had itu sebagai wadah tempat kita mendidik, melatih, membina para duat, ya. Karena kita semua para duat, jadi kita tidak mengkhususkan itu mendidik santri, ya. Kadang-kadang konotasi kita pesantren itu adalah tempat pondokan, ya, pendidikan pembinaan para santri. Dan kalau kita ahlus sunnah wal jamaah salafiyin, ini semuanya adalah santri. Talabatul ilmi, mencari ilmu. Nah, hadir di majelis ilmu. Apa niat kita untuk datang majelis ilmu? Kan untuk menimba ilmu. Apa tujuan kita menimba ilmu? Memperbaiki diri-diri kita. Mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita. Mengangkat kebodohan dari orang lain, dari saudara-saudara kita. Membela agama Allah, meninggikan kalimatullah, membela syariat, menjalankan syariat. Kan itu tujuan kita untuk datang ke majelis ilmu. Datang untuk belajar para asatid kita. Nah, ikhwan fil din jazakumullah. Kita semua adalah murabbi, kita semua adalah dai. Maka sangat pentingnya ini sangat penting beberapa hal tadi yang kita pernah disebutkan terkait dengan akhlak dai, basirah. Ya, ini kewajiban untuk memiliki ilmu. Ya. Dari bagi seorang dai dia harus memiliki basirah terhadap mad'u, tentang keadaan-keadaan mad'unya. Kemudian dia harus memiliki ilmu pula tentang wasilah dan uslub apa yang harus dia sampaikan, dia gunakan dalam mengajak mad'unya. Nah, harus diingat oleh seorang seorang yakni dai, ya. Nah, beberapa hal yang terkait dengan dirinya, dia harus memiliki tentunya sebagaimana tadi disebutkan faqih, ya, memiliki pemahaman yang dakik, yang dalam tentang hal-hal ini tadi, terkait dengan dakwah, terkait dengan materi dakwah ataupun terkait dengan yakni mad'u, dia harus memiliki kejelian. Kadang-kadang mungkin dia sebagai mufti, sebagai seorang ustaz yang dijadikan rujukan, dia harus memiliki kecermatan, bisa menilai, melihat siapa orang yang bertanya, apa tujuan orang yang datang kepada dia. Kadang-kadang sebagian orang itu bertanya bukan mencari ilmu, tapi untuk mencari rukhsah, keringanan-keringanan, artinya dari sudah dia dapatkan dari tempat lain jawaban dari seorang ustaz, tapi enggak cocok dengan selera dia, keinginan dia, cari ustaz yang lain. Nah, hal-hal yang seperti ini seorang dai, seorang ustaz, dia diharapkan punya kemampuan mengenal mad'unya dan tujuan-tujuan dari pertanyaan-pertanyaan. Harus pandai menangkap, jeli. Baik. Terkait dengan dai juga tadi disebutkan bahwa seorang dai dia harus menjadi qudwah. Dengan sikap dan sifat-sifat yang disebutkan tadi, dia harus memiliki yang tertinggi, yang terbaiknya. Dia menjadi teladan, tidak hanya bagi dia, dalam sesama, bagi da'i yang lain, ya, bukan bagi mad'unya, tapi juga bagi sesama dia. Menjadi teladan, menjadi tiruan, ya, menjadi ikutan bagi sejawatnya, dalam hal menyampaikan, dalam hal dakwah, perilaku. Ya. Nah, lebih-lebih terhadap mad'u. Nah, dan di dalam lingkup dakwah ini, sebagaimana ini secara keseluruhan itu mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, semua itu tidak lepas, ya, ikhwani fi din jazakumullah, dari apa yang namanya tarbiyah wa ta'lim. Nah, ini tadi yang ditekankan tadi oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, perlunya para dai itu mereka satu jiwa, satu tangan istilahnya, yakni mereka saling membantu dalam menjalankan dakwah. Nah, mereka harus saling memikirkan apa yang terbaik yang bisa digunakan, yang dijalankan, tidak menjadi cita-cita salah seorang dari mereka dakwah dia yang berhasil, dakwah dia yang diterima, yang lain jangan, atau bersaing, ya, ingin dia juga memiliki pengikut, memiliki yakni lahan dakwah yang juga sama seperti yang lain. Tidak demikian. Yang penting bagi setiap da'i, setiap kita adalah berusaha untuk supaya kalimatullah, kebenaran itu sampai. Taib ikhwani fiddin azakumullah. Mungkin materi yang Anda sampaikan terkait dengan mahad, dalam artian sebagai poros atau sumbu, yakni pusat jantung dakwah, mungkin ini dijadikan sebagai bukan sebagai suatu yang inti, tapi yang paling utama tadi adalah orang-orang yang menjalankan dakwah itu. Ini yang paling penting. Ya. Mahad ataupun yang lainnya, yayasan ataupun yang lainnya, lembaga masjid, itu sekedar sarana tempat. Nah, betapa banyak di sekitar kita masjid-masjid megah, tapi yang mengisi, yang menghuninya siapa? Tidak ada. Bahkan kadang-kadang di beberapa tempat, nah, takmirnya, ya itulah imamnya, itulah muadzinnya, itulah makmumnya. Ya, nah, seperti itu. Yang penting adalah bagaimana yang mengisinya. Allah sudah mengingatkan, yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang beriman. Ma'had itu juga demikian. Yang menjalankan ma'had itu kita. Yang penting makanya ini menggodok ataupun membina da'i dan enam calon-calon da'i, santri, tolabah, para penuntut ilmu. Nah, itu diperlukan bukan sengaja tempatnya semata. Ya, tapi elemen-elemen tadi yang penting itu adalah ustadznya, orang yang memiliki ilmu yang mengampu, kemudian dia mengerti tentang apa yang akan dia sampaikan, dia ajarkan. Nah, ini yang paling penting. Terkait dengan dakwah tadi. Apa yang mau dia ajarkan, dia sampaikan kepada orang lain. Nah, dalam hal ini, kalau dalam ma'had, santren, apa yang akan diajarkan kepada murid-muridnya? Nah, seorang yang ini da'i, dia juga harus memiliki kemampuan sebagai seorang murabbi. Ya, dalam artian murabbi, dia bisa menyampaikan ilmu-ilmu mulai dari yang sighar sampai kibar al-ilmi. Ya, ilmu-ilmu yang sighar, ilmu-ilmu yang dasar, yang pokok. Ya, kaidah-kaidah usul, pokok-pokok dasar akidah harus dia pahami, harus dia kuasai. Nah, kemudian ilmu-ilmu alat yang lainnya, nahwunya, sarafnya, bagaimana dengan ilmu-ilmu ini nanti dia akan membawa, mengajarkan kepada murid-muridnya untuk bisa mereka memahami kandungan Al-Qur'an. Yang dari situ mereka bisa menggali ilmu cara bagaimana berdakwah. Ya. Nah, ini yang penting ya, Pak. Maka ma'at sebagai jantung, yakni dakwah, kegiatan dakwah itu tidak akan bisa jalan, tidak akan bisa berkembang kalau orang-orang yang mengisinya juga tidak memiliki ilmu, kemampuan. Ya. Nah, apalagi kalau misalnya cuma artinya punya harta, inginnya punya ide tapi tidak dilandasi ilmu. Ya. Nah, punya keinginan tapi tidak dilandasi ilmu dan takwa. Sebagian tempat merasa dia punya pengaan ini, punya kemampuan mendidik misalnya, mengajari anak-anaknya, punya kekuatan, kekayaan, punya kekuasaan, ingin mengatur, ya, menjalankan yang ini roda pendidikan ya, sesuai dengan apa yang dia pahami. Nah, tidak mengerti dia baik enam, bagaimana para ulama salah mendidik, mengajar enam, sampai melahirkan orang-orang seperti Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ataupun yang lain, Ibnu Taimiyah atau yang lain. Apa yang mereka dahulukan, mana yang lebih mereka kedepankan dalam pelayanan pendidikan-pendidikan tersebut. Nah, kalau misalnya, terkait dengan ini, dan itu semua adalah bagian dari dakwah, taklim dan tarbiyah ini bagian dari dakwah, maka para da'i hendaknya bekerja sama, musyawarah. Mungkin kita dalam satu daerah kurang, tidak mungkin merasa, ya, Masya Allah banyak yang tawaduk, ya, asatid kita, merasa kurang mampu atau ingin mendapatkan faedah yang lain, cari keluar, mungkin rihlah bertanya kepada yang sudah berpengalaman dalam dakwah, dalam bulughiyah, mendidik. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, ana kira cukup mungkin terkait dengan ma'had ataupun sebagai pusat dakwah ataupun tentang kegiatan dakwah itu sendiri. Maka yang paling penting, inti dari semua itu kembali kepada innani hal namanya al-ilmu, ya. Dan ilmu itu bisa kita dapatkan dengan setelah kita takwa kepada Allah, mohon perlindungan ampunan kepada Allah, bimbingan dan hidayah kepada Allah, agar dibukakan jalan-jalan untuk mendapatkan ilmu, dari baik itu dari kita bertanya atau kepada asatid yang lebih berilmu ataupun kepada para ulama, atau kita melihat, menggali dengan apa yang Allah berikan kepada kita dari catatan-catatan, tulisan-tulisan para ulama kita. Dan yang paling penting juga tadi diingatkan oleh beliau rahimahullah, masing-masing kita tidak menjadikan dirinya sebagai sasaran dakwah, dalam artian tujuan dia berdakwah bukan untuk kepentingan dirinya, bukan untuk mengajak orang lain untuk menerima ucapannya, baik itu ketika masih hidup ataupun sudah mati. Yang jelas jadi tujuan dan cita-citanya adalah supaya kalimat itu, al-haq itu diterima orang, biar dari dia ataupun dari yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ikhwan fillah jazakumullah, mohon maaf karena keterbatasan dan kekurangan. Dan kalau antum ada hal-hal yang merasa janggal, tafadhal. semampunya. Kalau anak bisa menjawab, anak jawab. Kalau tidak, nanti dikumpulkan, bisa ditanyakan kepada yang lebih alim, yang lebih berpengalaman. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada bertanya, alhamdulillah kita tutup. Mantap, bismillah, Ustaz. Yang kami cintai, ahabbakumullah alladhi ahabbatani lahu. Bagaimana cara mudah untuk menghafalkan dalil, terutama menghafal Al-Quran dan Al-Sunnah? Nah, dan doakanlah kami agar dimudahkan menghafalkan ilmu. Nah, nasihat para ulama kita terkait dengan masalah ini, ikhwan fillah, jazakumullah. Pernah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bertanya kepada Waqi' ibn al-Jarrah, salah seorang di antara gurunya. Syakautu ila Waqi' su'a hifdhi. Aku kadukan kepada Imam Waqi' ibn al-Jarrah betapa jeleknya hafalanku. Nah. Ya. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau mengarahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Nah, ilmu itu adalah pemberian Allah, karunia Allah, anugerah Allah. Ya, wa ata Allahu la yu'nam wa rizqullah atau apa? Naam, wa nurullah la yu'tawul 'asi atau kama qala. Ini anugerah Allah ini yang seperti ini tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Dan ilmu itu bukan di sini. Kalau di sini mungkin memori enam, yakni lintasan yang membuat kita bisa enam, ya komando untuk yang dari sini. Ilmu itu di dada, kata para ulama. Al ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu di dada, di hati. Nah, karena Rasulullah mengumpamakan perumpamaan antara aku dan yang aku bawa, ya situ seperti hujan yang jatuh ke bumi. Antara yakni apa yang dibawa oleh Rasulullah dengan manusia itu, dengan hati-hati manusia itu seperti itu. Ada tanah yakni yang bisa menyerap, menampung air dan menyuburkan, ya, sehingga tumbuh rumput-rumputan untuk makanan hewan lain. Ada tanah yang cuma bisa menyerap, dia cuma menampung air. Nah, ada tanah yang tidak bisa sama sekali menampung air, menahan air pun tidak, hilang lenyap begitu saja. Nah, seperti itu juga hati. Dan sebab utama seperti disebutkan oleh Imam Syafi'i tadi, maksiat. Ya, maksiat. Sekecil apapun maksiat itu jangan diremehkan. Ketika seorang hamba, dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, ya, idza adnabal abdu adzanban, ya, idza adnabal abdu dzanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika seorang hamba itu melakukan satu dosa, hatinya tertitik satu noda hitam. Ketika dia istighfar wa taba, suqila qalbuhu. Ketika dia bertobat, istighfar kepada Allah, hati itu bersih kembali. Ketika dia jatuh lagi dalam berbuat dosa, dia remehkan, tidak bertobat, tidak istighfar. Nah, bertambah, sampai akhirnya menutupi hati tersebut dan hati itu menjadi terbalik. Kalau sudah hati itu hitam legam, seperti cermin yang hitam, apa yang antum bisa lihat dalam bayangan cermin? Nah, seperti itu juga apa yang dia lihat, nah, keluar dari hati yang sudah hitam legam seperti itu? Tidak ada, kebenaran tidak akan masuk. Ya, nah, tidak akan mungkin mudah. Nah, kalau misal, toh ada juga yang jahatnya luar biasa, tapi hafal Qurannya nggak hilang. Itu bala buat dia, bukan jadi barokah. Jadi hujjah alaihi, ya, hizbiyun, mereka yang hafal Al-Quran, hadith, juga seperti itu. Al-Quran hujjatun lana au alaina. Al-Quran itu hujjah bagi kita atau terhadap kita. Terhadap kita artinya alasan bagi Allah untuk menyiksa kita. Nah, yang kita sampaikan tadi, jangan sampai Al-Quran itu melaknat orang yang membacanya. Jangan sampai Al-Quran melaknat orang yang membacanya. Apa artinya? Kita membaca Al-Quran tapi tidak mendapatkan faedah. Al-Quran itu lewat. Jangan seperti orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah, yaqra'un Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Tidak lewat kerongkongannya. Tidak sampai ke hatinya. Kenapa? Karena dosa. Karena maksiat. Nah, ya, karena maksiat. Nasallallahu an yassir lana ay wa'inana ala hifdzil Qur'an wal amal bima fihi. Semoga Allah membantu kita untuk menghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya. Apakah ilmu jar wa ta'dil sudah tidak dibutuhkan di zaman ini? Sampai kiamat masih dibutuhkan insyaallah. Selama masih ada ya, nah, dakwah masih diperlukan. Nah, masih diperlukan. Selama masih ada syayatin, masih diperlukan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, masih diperlukan insyaallah. Nah, alimahu man alimahu, jahilahu man jahilahu. Di antara syarat-syarat untuk ini menerapkan ilmu ini, memperlakukan ilmu jarh wa ta'dil ini, orang yang menjarh dan menta'dil ini adalah orang yang bertakwa. Ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Ya, enggak sembarangan orang yang bisa menjarah orang lain. Bisa jadi dia menjarah dia sendiri di majruh. Nah, ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Bisa jadi dia memberikan ta'dil karena orang itu memberikan kebaikan bagi dia, dekat sama dia. Oh, ini temannya ustaz tadi. Ini temannya Syekh fulan. Ya. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nah. Ini sebatas yang ada pada anak. Kalau tidak ada kita tutup. Cukup? Nah. Eh, kuat? Naam. Nasallallahu yubarika liqa'ana wa yajma'ana fi a'la jannati wa yataqabbala minna hasanatina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.